duwe anak turun sing mukmin mukminah api-api anak turune. Ina jan kuburane pisah-pisah bakal tak kumpul ke sak anak turune, bakal tak kumpul no sak keluargane. Sing penting podo imane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pokok podo imane kula sampean sak anak turun bakal dikumpulno. Halo. Halo. Halo. Mungkin timbul pertanyaan. Lah saiki nek kuburane prenco-prenco, gek pisae adoh-adoh, apa ya iso kumpul? Jawabane saged. Mergo sing kumpul mboten awak. Ning sing kumpul roh. Ngumpulke roh niku beda karo ngumpulke awak. Sampeyan nek pengen ngumpulke awak kudu didempet-dempetno. Kudu dipepet-pepetno. Tapi nek ngumpulke roh ora kudu mepet. Roh niku ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya ngopo? Yen sambungane cocok dadi parek saged kumpul. Parek kaya apa yen sambungane ora cocok dadi adoh ora iso kumpul. Nah, roh niku beda karo awak. Halo. Ki dirungokke ora to? Sing kumpul roh senes awak. Lha menungso niki asline kan roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Mulane nek enek menungso kok takut sama makhluk halus, salah. Orang manusia itu lebih halus daripada makhluk halus kok. Awak niki namung wadah, jasad niki namung wadah. Dados sing ketok niki sanes menungso niki namung wadahe menungso. Mula yang diparingi wadah rondo apik, ojo kemlelet, ojo kemlinti, ojo sombong. Wadah kok disombong ke? Kadang juga wadah rondo ayu sidik no, masya Allah endele. Jangan kentir tenan kok. Nek mlaku iki jentik-jentik. Ditekoki tanggane ora semaur. Enggak bunyi mbak, enggak level. Wong meng wadah wae kok. Wedok-wedok lho kadang lek ngerumat wadah ora karo-karuan. Isine ora didandani. Niku meng wadah. Ngono eneh ngerumat ya Allah, lambene dicet. Alise diaspal. Pipi ki wetengen pasangi lampu. Nek perlu untune dipageri. Kirai apa perumahan. Mugi hidupnya dipasangi hidup palsu lek dikekedep jan kaya kepeting mlaku ngono. Meng wadah wae kok. Asline menungso niki roh. Lah ngumpulke roh mboten sami kalih ngumpulke awak. Roh niku ora ana adoh, ora ana paret. Najan wadah yen sambungane cocok kumpul. Najan parek yang sambungane ora cocok ora iso kumpul. Mula roh niku sambungane kudu padha. Roh apik saged nyambung kalih roh apik mawon. Mboten iso nyambung kalau roh elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku menghindari iki lho, menghindari. Kula wangsuli mang pirengke. Allahumma sholli ala Muhammad. Roh niku apik mung iso sambung karo sing apik. Embur ati gatekke kok. Roh elek ora bakal iso sambung karo roh sing apik. Al arwah junudun mujannadah. Dadi ana setelane dhewe-dhewe. Mulane wong apik niku mesti ngipine ketemu wong apik. Ngipi ketemu kiai, ngipi ketemu ulama, ngipi ketemu wali. Hmm. sampeyan ya tau ngipi tapi ya petuk jempe petuk bedes kadang petuk bedes bareng soalnya yang ngipi ini yang golek setelan dewe-dewe makanya ngomong saya ngomong ada orang nakal orang tahu sholat Ramadan orang poso karo tonggo orang rukun gak gaweane mendem lapa cerita jarene bar ngipi ketemu Sunan Kalijogo ngapusi aja percaya lho ngopo Sunan Kalijogo kok metuki wong dapurane ngono kuwi paling sing metuki Sunan Jogo Kali ini gak tukang mancing ya tukang ngising orang nyambung bro kula malih kemutan nate ziarah ten Madura ten Batu Ampar mriku enten tiang tirakat iki gayane kaya wong zuhud pakaiane kumel kaya rambutnya gondrong madul-madul nggawa tasbih kaweti sila kalih muter tasbih mbah wiridane apa paling ya sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri sulastri mbah apa aku ya ora cetha lha wong wiridan ning kono lho ora salat lho kula wonten mastani yen ora salat wonten mriku kawit saderenge dhuwur bareng azan dhuwur niku wis ten mriku mboten ten masjid padahal cidhek masjide ngantos azan asar tesih ten mriku ngantos azan maghrib tesih ten mriku lho iki moro dijamak jamak apa jamak tarki ngene jamak ninggal badhe isa ten warung ngopi kali kula. Nggih piambake cerita terus e nek tirakat wis sukses mergo bar ketemu Nabi Khidir. Nggih kula takoni to, ketemu Nabi Khidir ten pundi? Jarene ten pom. Aku yo batin lho ketemu Nabi Khidir kok nopom yo apa Nabi Khidir kentekan solar. Wis aja ngandel nek ana wong model ngono kuwi. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, dadi ruwe wong apik namung saged nyambung kali wong apik. Ruwe wong elek ora bakal iso nyambung karo ruwe wong apik. Paham nggih? Paham nggih? Nah nek ruh niku iso kumpul syaraté kudu padha imane kala wau. Mula ruh ora ana adoh, ora ana parek. Ruh niku padha karo ati. Ati ini ora ana adoh ora ana parek to. Adoh kaya apa nek cocok dadi parek kok. Parek kok kaya apa nek ora cocok ya dadi adoh. Mula ana omongan, "Mbak, sampeyan karo dulur sampeyan Jakarta kae adoh apa parek?" Parek kok bendina ya bel-belan. Teleponan terus malah gelek video callan. Padahal Jakarta ning parek mergo atine cocok. Lah sampeyan karo dulur sing arep omah kuwi adoh apa parek? Adoh. Ora tau nelpon, ya babar pisan wong petuke ora ngomong kok. Wonten apa mboten sing ngoten niku kalih dulure? Dan aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge nganggo kudung rupane kuning. Yang merasa, yang merasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati ini padha karo HP. HP kuwi ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya apa jarake nek nomere cocok ya nyambung, ditelepon yo geder-geder sampai kosel-kosel ngono. Mbok parek kaya apa nek nomere ora cocok, ora nyambung. Ana HP loro digendeli karet. Set set set set set. Ya kelet kok. Ning nomere ora cocok, nyambung mboten? Mboten. Mula sampeyan yen pengin nyambungke HP, aja sibuk ngendeli HP. Nomere cocok no, engko lak nyambung geder-geder kosel-kosel. Mergo cocok. Mulane Gusti Allah pesen, sampeyan nek golek bojo dikongkon golek sing cocok. Nek cocok iso geder-geder ngono. Kok apane sing gedeng-gedeng kok mbok urus tekan kono

ning sampean saiki kan petal karo wong tua sampean sing wis no alam kubur, petal karo mbah-mbah sampean sing wis no alam kubur, petal karo buyut-buyut canggah-canggah sampean sing wis ning alam kubur, nggih napa nggih? Nah, sekedap melih nek sampean mati, sampean petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, petal karo dulur, ning sampean petuk karo wong tua no alam kubur, petuk karo mbah-mbahe no alam kubur, petuk karo buyut-buyute canggah-canggahe no alam kubur. Paham? Sampean kan gak ada mbah sing teng ngene alam barzah, nggih? Masuk sampean ora pengen petuk mbahe no alam barzah. Kok ora patek pengen to gitu. Masuk ora pengen petuk mbahe no alam barzah kono. Iki putu model apa to iki? Putu kok ora kangen mbahe. Heh, menungso niku uripe kalih Gusti Allah didamel enten-entenan. Ngertos bahasa enten-entenan nggih? Ya, ini bahasa Bojonegoro istilahnya saling menunggu. Ojo. Iki desane napa iki? Iya. Nek cara Kebumen ya enten-entenan ngono wae. Lho, menungso niku pancen enten-entenan. Wau, kula tasik teng ngene. Leri. Wonosobo. Temanggung, nggih. Wau kula tasik teng ngene Temanggung. Sampeyan rak ngenteni kula to? Ngono aku terus rene. Ning sing ngenteni aku ra mung sampeyan tok. Iki sesuk wong Kalioso. Sampe lali aku iki. Kalioso. Wong Kalioso ngenteni aku. Mula aku ra entuk suwe-suwe ana kene. Wong enten-entenan. Sampean biyen tau urip no alam kandungan sing digembol ibu. Halo. Halo. Lho, sampean biyen tau urip no kandungan teng mriko nggih krasan, ya wis penak, nyaman, ya ora pengen metu. Kok umpama urip no kandungan sak teruse, ora masalah kok jane. Emang masalah buat lo? Jawab kok. Terus aku harus bilang wow gitu. Sampean lali kok nggarai. Tahu urip no kandungan. Wis penak no kono, yo betah, yo kerasan, yo ora pengen metu. Umpama no kono sak teruse, ora masalah kok jane. Tapi keluarga sampean sing nang donya do ngenteni. Bapak ibu mbah-mbah palik bule pakde bude sedulur do ngenteni kapan sampean dipindah seko kandungan ning alam donya. Kene opo keluarga sing nang donya kok ngenteni? Mergo bener no kandungan kuwi wis penak. Ning sak penak-penak eno kandungan isih luweh penak nang donya. Lah keluarga sampean sing nang donya kan wis pengalaman, wis tau no kandungan kok. No kandungan niku dhewean, mboten wonten rencange. Terus panganane yo getihet niku. Kok diguyu to? Esok awan sore bengi ten kandungan panganane nggih getihet niku. Esok het anget. Engko awan het adem. Kok diguyu to? Kuwi tenanan kuwi. Disetel otomatis karo Gusti Allah. Head niku nek medale isuk anget. Nek medale awan wayah panas, adem. Nih padha karo susumu lho, Bu. Air susumu, sori. Ono aire, ono aire. Kebrucut to. Air susu ibu disingkat ASI. Mula wong Indonesia iki wis pas leh nyelukke anak ibu ngono ae lho. Ora usah kemenyek. Sing mama, sing mami, sing umi. Nah, jangan rewel, jangan nangis. Mama mau berangkat tandur. Papamu juga lagi kerja. Daud. Di sawahnya Lekto. Lu ora usah kemenyek, wis ibu ngono nek disingkat pas ASI, air susu ibu. Lek mau celokno mama berarti dadi asma. Air susu mama, lek mau celokno emak berarti nek asem. Lah nek mau celokno umi, air susu umi ASU. Ibu ngono ae lho. Mana kula teng bojo kula nggih tak nyeluk ibu ngono aneh-aneh. Wong Indonesia kok. Indonesia. Indonesia yo nganggo adat Indonesia ngono lho. Iki pakaian Islami ala Indonesia yo ngene iki. Kowe ora usah aneh-aneh. Jubah klecek lepan. Irungmu pesek. Lho. Menek klopo juban. Kowe ora ngentuk klopo-klopomu loro meletus karo. Pakaian ala Rasulullah Indonesia ya wis ngene iki, sing ngene iki ala Rasulullah. Sing penting nutup aurat, sopan. Ukurane kuwi wis perkara model terserah. Lho Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Rasulullah menghargai budaya lokal. Wong Arab iki budayane nganggo jubah. Lah Rasulullah uripe nang Arab nganggo jubah. Umpama Rasulullah uripe nang Indonesia ya sarungan batik ngene iki. Makasih. Susu ibu niku nggih ngoten disetel otomatis karo Gusti. Wong kene iki jan rata ngeti ngono kuwi kok. Ya operator endang tak antem sandal lho. Adoke. Ora usah nganggo ngono-ngono kuwi. Nek wong-wong do nyawang kuwi kabeh. Tahu enggak sih, aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut, Mboten? Perhatiin aku dong. Air susu ibu niku ya disetel otomatis karo Gusti Allah. Nek isu awane adem, susu niku anget. Awan hawane panas, susu niku adem. Ibu-ibu sing duwe kok ora ngerti to, Bu. Aku iso ngarani ngene soalnya tau praktek. Cobaan nek ora percaya. Nek wayah hawa adem terus pres. Anget. Lah kate gidu ngene-ngene. Biasalah, ngapunten-ngapunten. Engko nek wayah hawa panas. Iki setelan otomatis saka Gusti Allah. Pangapunten, ten kandungan niku dhewean rano kancane. Ya panganane ya ming getih hetku. Nondonya kan koncone akeh, bolone akeh, dulure akeh. Panganan ya rena-rena, ana ndi-ndi, ana pisang goreng, ana roti, ana sate, ana ayam mangan apa ya? Ya sate. Wis pokoke rena-rena lah. Mangkane keluarga sampean sing nondonya ngenteni, akhire sampean dipindah teko alam kandungan ten alam dunia, dilahirkan ke alam dunia. Keluarga sampean menyambut dengan gembira. Kehadiran sampean disambut dengan sukacita. Sampai diselameti, syukuran. Nyembelih wedhus, tonggo-tonggo diundang dijak syukuran. Gini apa nggih? Akhirnya ten dunia, saestu pindah ten dunia. Tenanan koncone yo akeh. Bal-balan yo iso. Nek kandungan kan ora iso bal-balan. Sepedaan yo iso. Nek kandungan arep nyandi nek sepedaan. Panganan yo rena-rena tenang. Tapi keluarga sampean ini orang pok sing no alam dunia to, yono keluarga sampean sing no alam barzah, sing no kono yo dong ngenteni. Kapan sampean nyusul merono? Ententenan kok? Keluarga sampean sing no dunia karo sing no alam kubur kathah pundi nek diitung? La haula wala quwata illa billah. Wong Sukorejo iki ora duwe kuping kowe. Keluarga sampean nek diitung sing ning donya karo sing ning alam kubur kira-kira kakang pundi? Kakang sing ning alam kubur, keluargamu sing ning donya lho ming pira nek diitung? Ngukeh sing ning alam kubur kono, mengkane alam kubur iki rawame rejo. Para rasul sing kono, para nabi sing kono, wali-waline Gusti Allah sing kono, kiye-kiye alim akeh sing ning kono, mbah-mbahe sampean akeh sing ning kono. Dadi alam kubur ki rame. Kapan-kapan to sampean nek rono lah ngerti. Wae-wae. Ayai. Nah, keluarga sampean sing ning alam kubur kono ngenteni kapan sampean dipindah rono. Kenging nopo kok ngenteni? Sebab no alam donya iki bener wis penak. Ning sak penak-penake no alam donya isih luwih penak no alam barzah. No donya iki penak mesti campur ora penak. Ora ana penak murni no donya ora ana. Halo. Halo. Para jamaah, enak no donya sing murni enak kok mboten wonten. Mesti campur ora enak. Mangan enak nang donya mesti campur glegeken. Mencret. Loh, mulane nek diterusno suwe mangan enak diterusno suwe dadi ora enak. Mulane ana wong lara gara-gara kakehan mangan enak. Ngene apa nggih? Ngombe seger nang donya enak mesti campur kembung. Lho ngono lho. Kumpul bojo nang donya jere enak mesti campur boyoken dengkeken lima. Enak nang donya iki mung kawitane tok. Oh nek wis suwe dadi ora enak. Apa masih Allah Muhammad? Kawitan nek isek cilik apa-apa penak, apa-apa enak, lungguh enak, ngadeg enak, mlaku enak, mlayu enak, penekan enak. Bareng wis mundak tuwa, mulai mundak ra patek penak. Lungguh ya salian ping papat. Loh, nggih to? Nek nek klopo wis ora iso, nek wis tuwa tenanan malah ra iso apa-apa. Wis ra penak babar pisan. Bojo yang ngono. Nganten nanyar yo penak banget mbuwen dino. Wow. Mulai 10 tahun ngono wis karek seminggu sepisan. Mulai anake 5 sebulan sepisan kuwi ae ngelingno kok. Jelali lho Pak. Tadi ngelingno yo lali. Bareng wis tuwa babar pisan. Diulik-ulik wis ora untek. Ngono kok tepuk tangan iki lho. Sakit sepenge. Nang donya iki ngono kuwi. Tur sampean nek nang donya iki pengen apa-apa kudu usaha. Pengen mangan kudu usaha, mbok masak, mbok tuku, ngene apa nggih? Nggih. Lek nang alam barzah mboten. Wah. Ya aku ngerti kok. Penjaluanmu tak turuti. Maksudnya njaluk terus to? Ya tak turuti penjaluanmu. Ning aku yo duwe penjaluan turutono. Tulung sing rumangsa ora melok urun ra usah kakehan cangkem. Meneng. Nah nyumbang rewel. Meneng pangkatmu apa? Wong sing dadi ndan ramil kapolsek camat meneng. Mergo ya ora nyumbang. Nyumbang apa? Gayane sambutan makili bupati. Ya diwaca kabeh. Kata wong-wong rumoke blenger. Wong semene kae iki ora kok ngenteni sambutane bupati. Ngenteni sing ceramah nggih napa nggih? Makane bupati ra teko, ra patheken ra. Diwakili sambutan makili ringkes lunai. Saya mewakili bupati, mohon maaf gak bisa hadir menyampaikan salam, mudah-mudahan Kendal tetap aman. Wes malah saya bacakan lengkap tanpa saya kurangi sedikit. Semene okay, iki wis ngenteni aku. Bukan misalnya, kemudian daripada itu. Macam. Meh harap tak tinggal balik. Meh diceramai camat dhewe. Tak jamin buyar jamaah. Nyawang bermose gaya dua dia. Mewakili ringkes-ringkes malah tanpa saya kurangi sedikit. Lebih men diseneni karo bupati ya. Nah, wong saya ngaji di hadapan menteri, di hadapan jenderal-jenderal polisi ya seperti ini. Apa maneh nang ngarepe camat. Seperti ini gelem ngene iki ra gelem tamate ben minggat. Tamat minggat sama sekali tidak mengurangi hikmahnya acara malam hari. Nek penceramai minggat, enggak. Rungu macamat. Wah, aku ngenteni get mau besok. Motor kursi ini wayahe sing dicawisi aku ini apa ini kok melu metingkring ini ngono nyawisi aku man ini camat cerdas sih ngadep sambutan ini aku ngerti ini apa kok nunggu moco. Allahumma sholli ala Muhammad. Engko sik bro, engko sik. Engko sik. Mangkirian nggih sayang, mangkirian. Mangkirian dek kersane kangge masjid niki angsal kata. Ibu bapak siapkan infak terbaik. Nanti kita baca sholawat sama-sama. Siapkan infak terbaik nggih, persiapan. He tutung kuning 2000 lebokno neh. Lebokno meneh. Ngisin-ngisini kalunge sepeda rantai kapal. Ngekem 2000 diuntel-untel. Oh ganti 50. Mangkirin sampean mangkirin. Nggih. Iki urung rampung iki, engko nek wis ganti acara. Ganti bahasan ngono lho, tengah-tengah dipedhot ngene iki ora penak. Padha karo wong isin urung rampung dipedhot. Tambah kembung ngono. Nih, Bapak Ibu. Nondonya ini kepengen penakan kudu usaha, gimana kok ya? Tapi lihat di alam kubur, boten. Mangan boten itu jenengan langsung dikirim untuk ke suwarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rumah ini ya. Sampean ini, nek sido dadi wong ape. Nek ya muga-muga sida. Tapi ketoke akeh sing ora sida. Sida. Sampeyan nek nek sida dadi wong apik. Sida mboten? Ya, percaya mawon aku. Kuwi binjing ten alam barjang penak banget. Apa-apa mengkari pesen langsung dikirim karo malaikat. Kok gocek. Pokoknya wis kepenak banget lah. Heh. Wong apik niku roh metu tekan donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sing ten alam barzah nyambut sopeneng ngono, mergo luwih penak nanggone alam barzah sampean arep dipindah rono. Mulane sedelok engkas, sampean iki arep dipateni. Dipateni Gusti Allah. Arep dikepenakke. Lah sampean nek arep mati ngono ku ya. Keluarga sampean sing nang alam barzah wis dikabari karo malaikat, dikokon ngumpul. Heh. Dulur-dulurmu kabari kabeh. Kon nglumpuk. Iki arep ana bolomu sing teko rene. Bolomu arep ana sing teko rene. Ora suwe kok sedelok engkas. Iki ketoke wonge wis meneng. Wong loro nang wis meneng cara bayi ngono wis mapan. Sirahe wis nggo ngisor kari metune. Kok wedi ngono Bu sampean ketoke? Betul ora wedi. Nih, nek wong apik roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sampean sing ten mriku wis nyambut. Padha karo ning donya arep nyambut lahir bayi. Petuk keluarga rakut-rakutan gabyuk-gabyukan rangkul-rangkulan sopeneng ya slametan no kono. Ora ngandel ya wis. Kaya wong kondur teko haji ngono kuwi lho disambut dengan kehormatan. Wong donya ngarani sampean mati, wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua. Kok oh dikandani. Saged ketemu keluarga, saged pokok setelane iman cocok. Kaya sing kula terangke mawon. Niku wong api. Lah nek wong elek, rumoke elek, elek. Mati nek elek. Roh metu teko donya, masuk ke alam barzah. Tekan mriko mboten. Tekan kok ora tekan piye? Tekan keluargane sampean sing ngono wis do nyambut kedatangan sampean. Ning urung nganti ketemu karo keluarga, roh elek wis diculik karo Densus 88. Ngono yo ono ndak Densus 88. Tangkep lebone penjara. Bleng. Ora diculno sampai nunggu persidangan. Padahal wontene persidangan niku tenggene akhirat badane kiamat. Ten alam barzah niku mboten wonten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Ten alam barzah ora ono persidangan. Ayo wacan senenge kitab gelek ono hadise. Mboten wonten persidangan ten alam barzah. Persidangan niku benceng tenggene akhirat. Lah nek di penjara terus nggih. Apa wae kecuali ana sing bebaske. Sapa sing iso bebaske diantarane anak. Mulane anak niku penting sangat para rawuh. Wong ora duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Najan sugih ra karuan, kok ora duwe anak nelongso bingung saking bingunge kadang nanti alate lo diperiksa-periksa no. Ya mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang atos apa piye. Sapa ngomong kurang lincip. Kok jeruk-jerukke. Ya Allah. Wow. muga-muga anak-anak kula sampean niku ditata Gusti Allah dadi anak-anak sing saleh-salehah. Amin. Lho, anak nek saleh-salehah iku iso mbebaske wong tuane sing dipenjara nang alam barzakh. Anak nek apik wong tuane mati, mikir ibune mati, anak mikir buke iku mbiyen gelegegeran karo tangga kae. Eh tak paranane, ngono. Buane dipenjara nang alam barzakh. Akhirnya tangga sing gelut njak gegeran buane diparani. Bule aku ape omong? Ono apa nak? Buke mbiyen kok gelegegeran karo sampean? Iya nak, wong pancen ibumu cangkeme luwih. Wong sak desa ya tau dicelaku kabeh. Ya kira-kira salah ibuke. Sampeyan ngapura ya bulek ya, aku anake njalukno ngapura. Iya nak ra apa-apa wis tak ngapura. Lho ngono kuwi lho, ibune sing dipenjara nang alam barzakh langsung dibebasno tanpa persidangan. Penak duwe anak apik. Bapake mati ning anake mikir, bapakku biyen tau nyambut gawe kerja sama karo Pak D. Ini mbak menawa duwe utang urung dibayar kedisian mati. Pak D ini ditekani. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Lho sampeyan nak. Nggih Pak D, kula badhe matur. Ana apa nak sawangane kok penting? Kula badhe tanglet Pak D. Bapak niku sian rak nyambut gawe kali jenengan. Iya pancene bapakmu mbiyen kerja sama mbek aku ya suwe ana 20 taun. Kula kok kepikiran to Pak D. Ana apa? Nggih menawa bapak enggak ada hutang ten jenengan dereng dibayar nang kedisian mati. Panjeni iya nak, dan jenengan kok mboten sanjang to Pak De. Aku ngomong nang awakmu ora percaya, ki awakmu sek cilik. Napa utange bapak niku jenengan bebaske Pak De? Ya ora. Aku ya sek arep-arep asline. Lah pinten to Pak De utange bapak? 20 juta nak. Catetane yo eneng kok. Pun Pak De saniki utange bapak tanggungan kula. Kula sing nanggung, tapi kula nyicil Pak De nggih. Terjadi akad. Anake niate tenanan lek beresi utange bapake. Lha iki bapake sing dipenjara nang alam barzakh langsung dibebasno tanpa persidangan. Lho, penake duwe anak apik. Wis mikir jelas anake nakal kowe, jelas. Nah, anakku bendino kok mungkin timbul pertanyaan lagi. Loh, apa iya wong sing sek nang donya kok iso ngerubah nasibe wong sing ning alam barzakh? Iya. Panjenengan ora perlu tak duki dalil sing donga dikirimke tekan alam barzakh nyampe, mboten perlu tak duki dalil model ngono-ngono kuwi. Wis apal kabeh wong NU. Wis tak kei dalil sing rasional, sing logika, dalil kauniyah. Alam donya karo alam barzakh iki luwih gedhe alam barzakh. Kene bandingne alam donya mbek alam barzakh padha karo bandingne alam kandungan mbek alam donya. Saiki sampean nang donya ora krasa amba to nggih? Nggih. Sampean nyawang kandungan tak ciyut to nggih? Nggih. Sok sampean nek nang alam barzakh krasa amba, sampean nyawang donya iki ciyut kaya saiki sampean nyawang kandungan ngono. Ning senajan donya iki ciyut, kenging damel nyetel keadaan ning alam barzakh. Nek kula bandingke, kula gambarke alam barzakh kuwi TV, alam donya kuwi remote. TV ambek remote luwih gedhe. Sapa ngomong remote? Kok aneng TV ambek remote gedhe remote iki lho. TV ambek remote gedhe TV. Mula alam barzakh karo alam donya gedhe alam barzakh. Remote senajan cilik iso nyetel program nonggoni TV ngono lho. Mulane sampean nek ora seneng karo acara TV mergo menurut sampean elek ora penak, pengen ganti acara sing penak sing apik, aja TV-ne sing mbok saduki. Kok nang TV-ne mbok glundungno mbok bantingi ben ganti channel. Aja remote goleki. Nanti rubah nganggo remote cetek ganti acarane. Paham? Paham? Donya ki remote. Iso ngerubah nasibe keluargamu sing nang alam barzakh kono. Remote kok kene. Kowe nek ra ngandel nang budal rono tak remote kok kene. Mulane nek ana sing ngomong kowe dumo ora tekan nang alam barzakh sedekah ora tekan kowe, ora usah dirungokke. Ben cangkem-cangkeme dhewe kok. Halo. Gue ini gegem 2000 kok bengak-bengak. Apa penting lah, mangke. Sing penting setelane iman cocok. Nah sakniki monggo kanca-kanca panitia dibantu sing rontok kakan iki lagi separo lho iki ngajine. Nggih. Iya. Dibantu sing kata kersane mboten nelasaken wektu. Nggih. Waktune kersane efektif, dadi kan ngajine kersane saged damu melih. Nggih. Kesuwen leh narik infak, ngomongi dong gremeng wong rencana orang ngiseni. Menek kesuwen leh narik infak mangke ngajine ndak kurang kata. Tolong dibantu kanca-kanca panitiane sing kata wong jamaah semene ukae lho. Tolong dibantu nggih. Monggo sareng-sareng kita maos selawat asghil bareng-bareng nggih. Wong apa gak mbak-mbake ae. Wis mbake ae sik ana gawene. Ora rugi leh nanggap. Oke, satu atau dua lagu. Jamaah tetap tenang. Saya minta tetap tenang, tetap tertib. Setelah infak keliling ini, setelah infak keliling ini sambil aransemennya ngatur nada, jamaahnya tetap tenang, tetap tertib. Setelah infak nanti kita lanjut ngaji kembali. Setuju? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo mas.

Yo ngono kuwi sing ngarakno pemimpin iki ora gelem belani sapa-sapa, ora mentingke sapa-sapa, ora ngopeni sapa-sapa, ora ngurusi sapa-sapa, senenge golek apa-apa karo ngentekno apa. Iki kesalahane menungso dhewe, kesalahane masyarakat dhewe. Akhire apa karo sapa luweh larang? Apa karo sapa luweh berharga? Apa kuwi barang sapa kuwi wong? Milih barang timbang wong. Saiki larang barang kok karo wong. Lho kan sing Nabi memprediksi saya kuno adalla min syatihi. Sok bakal ana zaman wong karo wedhus kuwi luweh larang weduse. Niki nang kebumen wis kok Sukaraja wis saiki. Uang karo wedhus luweh larang. Nyatane ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus luweh seneng ingon-ingon. Ngrumat uang karo ngrumat wedhus iki luweh seneng ngrumat. Ketunggon uang karo ketunggon wedhus luweh ayem ketunggon. Melaku pinggir dalan nemok uang keleleran karo nemok wedhus keleleran luweh seneng nemu. Sampai ana wong wedok lho didolani mbae. Ditekoki karo mbae, "Nduk, dalem, Mbah. Ketoke kok ngingu wedhus. Nggih, Mbah, damel sampingan timbang nganggur. Ya tak dongake, Nduk, muga-muga wedhusmu tambah akeh." Guyu ngono ku seneng ngono. Amin. Matur suwun, Mbah, nggih dongane mugi-mugi wedhus kula tambah kathah. Didongakno wedhuse tambah akeh seneng banget. Entuk rong wulan didolani meneh karo mbae. Ditekoki, "Nduk, dalem, Mbah. Ora ketok anakmu duka, Mbah, medal ketinjing. Eh ya tak dongakno, Nduk, muga-muga anakmu tambah akeh." Ora guyu ngono. Tambah nyaprut. "Dong apa to, Mbah?" ngono kuwi. "Ora usah ndonga ngono. Anak loro wis pegel." Didongakno weduse tambah akeh seneng. Didongakno anake tambah akeh ora seneng. Iki jane bolone wong apa bolone? Iki wedhus kaya wong apa wong kaya? Kok ora cetha to saiki? Yo ora wali. Halo. Ya Allah. Emoh emoh mulanya anak-anak ini dididik sing api pinter ini penting ya yeah. Uang ini alatnya komplit ini orang pinter percuma. Pinter ini penting ini ngajak pinter kok kudu bener kudu api mereka pinter ini orang bener malah keblinger ngentek no apa-apa loh sing ngentek no duitnya rakyat ini wong goblok apa wong pinter sing goblok jane pengen tapi ora ngerti carane. Yakin sing tepuk tangane goblok kabeh. Sing uripe bingungke wong akeh wong goblok apa wong pinter? Pinter wong goblok ora iso bingungke wong akeh, dhek wis bingungi karo dhewe. Pinter ini penting ning yo kudu bener kudu api dididik iman ditanamkan secara kuat pertama kali wis kapan-kapan tak sambung maneh kapan-kapan kowe antemi lho maju kok ora entuk wis lho iki wis padha karo ceramah kiai loro isane sapa ngomong larang pengen murah ya aja ngundang aku modinmu kan ceramah dhewe larang ya pantes wong rupane nggawa rega wes moh wes kurang yang ngundang meneh nyumpang ngapunten sangen. Bu, kula niku wis telung dina ora mule. Anggitmu ora kesel. Dek sik kurang sedina ngkas. Apa karo apa? Makasih. Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu sayang banget sama aku. Baik, tidak ya sayang. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Wis, nek iya. Nek imane wis ketoto engko sampean manut nyang Gusti Allah. Nek imane ketoto. Amin. Meringeti Maulid Nabi niku ngelingke maneh supaya kula sampean luweh manut. Kok ora mesti mulih ya wong-wong ya. Arep tak dongani ngono karo. Bisa pancing barang. Sepiro manute yang Kanjeng Nabi. Ul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Manuto yang Kanjeng Nabi. Yang gelem manut yang Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Pasti kamu akan dicintai Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Ya, wong manut niku disayang. Apa wae nek manut mesti disayang. Saman duwe anak nang manut nyang wong tuwa mesti sampean sayang. Rapati manut rapati disayang. Ndablek jarke wae. Ana wong lanang duwe bojo najan rupane ora pati ayu, ning manut, ikhlas, setia, sabar, jujur nang neriman. Masyaallah. Aku nganti ndangak-ndangak. Wong lanang sayang banget di bojo ngono kuwi kudu ngingoni terus. Mbok diramban-rambanke godhong preng Allah. Mbok duit piro nek ora eman, nyokekno kabeh, sawah sak parine kekno, kandang sak sapine kekno, garasi sak mobile kekno, lemari sak isine kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, kathok sak isine. Ora sing emang. Mergo eling manute kuwi lho. Eh sebalike duwe bojo najan rupane wayu, ning ora manut, gek diomongi, mbeweli, dituturi, mbantah, ngomel, kadung nyelatu ora iso leren. Leren-leren ini keturun tok. Lho wis keturun ngono ku tangi iso neruske meneh. Judule yo padha bersambung runtut ngono kuwi. Ana iki wonge pokoke nganggo kudung kuning sing ngono. Halo. Halo. Eh rupane ayu nang ora manut, wong lanang megah arep ngingoni. Endi dhuwit yo eman arep go belanjani. Wani kono warung. Apa maneh nduwe bojo rupane wis elek cilik ndek metekel kunting jempuris. Nang ora manut sisan, kuwi wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Amin. Wong wedok model ngono kuwi, kubur ae le kesuwen. Wis elek ora manut pisan. Nek manut mesti disayang. Nek manut iki ora padha, ana manut tenanan, ana anut grubyuk. Lek manut tenanan ibadah mesti semangat. Ngaji mesti semangat lek manut tenanan. Semangat. Nondi pengajian mangkat, nondi pengajian budal. Mergo manute tenanan, semangat ngajine. Lagi weruh ana banner, spanduk, baliho, pamflet, nang ana tulisane diwaca, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Musafon. Sapa ono? Lu semangat tuh. Duh, iki kapan sih iki? Oh, tanggal 12. Nyambi tuh iki. Nyang gone. Ayo yuk rombongan lapangan rombongan. Padahal yuk lagi roh baliho tulisane ngono kuwi ambe ana fotone. Mbah sapa? Ya fotomu yo ora payu. Jajal nang difotone digedhekke. Monggo kae fotone wong kuwi le. Ngono kuwi semangate jan. Tapi nek anut grup yo biasane yo malah nesu-nesu. Ngerti ana sepanduk ngene iki ngebek-ngebek dalan iki. Woi manuk miber. Salat yo ngono. Nek kapan manute tenanan sok wae mangkat. Krungu adzane ndrodok. Nggih. Merasa dipanggil Allah. Salat subuh paling abot to salat subuh. Tapi mangkat jamaah mikir ora mangkat iman. Rong rakaat qobliyah subuh niku sunnah. Khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe hapik timbang donya sak isine. Niku lagi salat sunahe, apa maneh salat subuhe? Kaya apa ganjarane? Apa maneh ditindakke berjamaah? Sepiro ganjarane? Ra mangkat yo iman. Mulo krungu adzan rodok, kok adzan. Nembe kepireng tarhim saking masjid, rodok ati wis. Lagi tarhim. Assalatu wassalamu alaihi Ya Imam al-Mujahidin. Eh, masjid Kebumen nek tarkin rak kuwe nak ngoten to nggih. Percaya wong kaset tok. Ora penak-penak wong. Sing disetel kaset. Wassalatu wassalamu alaik. Kaset. Bareng sing ngaten yo. Allahu akbar. Allah. Eh gele manute tenanan cerek. Duh, mustarhim, mustarhim. Ayo ayo sosok jam-jam samang. Keluargane digugahi kabeh. Kok meneh kok adzan wisan. Ki adzane wis tekan as-shalatu khairum minan naum. Subhanallah. Aku tuh dari tadi merasakan sesuatu semua. Cuma aku diem. Ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, tapi kayaknya ngebayangin. Nah, yang bayangin ini jadi dan Leo aku tadi bojone wong kuwi. Ada deh. Pokoknya dari tadi dia tuh kalau memandang aku gimana gitu. Aku sampai tersipu. Jadi salah tingkah. GR kok ditunggu niket bar maghrib. Semua mangat. Berangkat yang masjid. Namun ora pantek nuruti krungu azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Menunggu malah nesu. Wah wah wah. Azan meneh. Iki cangkeme sapa? Ngayo ngayo. Mugi azan ki piye yo yo. Tekan masjid iki gayane yo suwe sih. Wis manut tenanan yo semangat takbiratul ihram. Allahu akbar. Kabir walhamdulillahi kathir. Neng rapatek mana? Wah, akbar. Bendino kok ngene. Lah wong kok dikongkon entul-entul jene-jene duli-guli entul-entul. Engko tangi yo ngono meneh, entul-entul jene-jene duli-guli entul-entul. Tangi yo ngono meneh, entul-entul jene-jene duli-guli entul-entul. Iku si omah ora duwe acara liyane kok piye. Jan ra ngene. Manut temenanan level atas ora mikir enak apa ora enak. Ora enak kaya ngopo nek diperintah mangkat, enak kaya apa nek dilarang mandek. Niku jenenge manut. Pun samene tambahane, moh. Moh. Sama pun ten sanget. Jam 09.00. Moga-moga manfaat maslahah barokah fitni wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.